السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا سهرمتي. Kemarin kita bahas ayat Allah سبحانه وتعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم لا يؤمنون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. وما هم بمؤمنين. Padahal mereka bukan orang-orang beriman. Mereka ingin menipu Allah dan ingin menipu kaum mukminin, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Alhamdulillah, sudah dijelaskan bahwasanya itu berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah orang-orang beriman ada para munafikin. Saya ingatkan faedah-faedah yang lalu bahwa di tengah-tengah orang beriman ada orang-orang yang sesungguhnya tidak beriman tetapi mengaku beriman, berbaris bersama orang-orang mukminin, wa ma hum bimumin, dan mengucapkan dengan kalimat yang sama, amanna, kami beriman, kami beriman. Tetapi alhamdulillah, dengan ayat ini Allah memberitahu bahwa di tengah-tengah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ada para munafikin. Dan juga Allah tidak biarkan mereka dalam keadaan samar. Allah berikan ciri-cirinya, pembeda-pembedanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Ma kana Allah liyadhar al-mu'minin 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-thayyib." Allah enggak akan biarkan kalian dalam keadaan seperti kalian ini. Tetapi Allah pasti akan bedakan, hatta yamiz, membedakan al-khabitha min at-thayyib, akan dibedakan yang khabith, yang jelek, dari yang thayyib. Maka Allah liyadhar al-mu'minina 'ala ma antum 'alayh. Allah enggak akan biarkan kalian orang beriman seperti apa adanya sekarang, enggak. Sampai Allah bedakan mana yang mukmin, mana yang munafik. Mana yang khabith, mana yang thayyib. Dan ini barakallahu fikum rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa pembedaannya? Dengan apa Allah Subhanahu wa taala membedakan al-khabitha min at-thayyib? dengan ujian demi ujian, dengan fitnah demi fitnah. Sebagaimana dikatakan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka belum diuji atau tidak diuji? Maknanya adalah siapa yang menyatakan amanna pasti yuftanun. Dan kalau sudah yuftanun, yumayyaz. Kalau sudah yuftanun, yumayyaz al-khabitha minal tayyib. Akan terbedakan antara yang khabith dengan yang tayyib. Akan terbedakan yang jujur dengan yang dusta. Akan terbedakan mu'minun, yang benar-benar mu'min, dengan orang-orang munafiqin. Sehingga Allah katakan dalam ayat berikutnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahul ladina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka, dan kami pasti tahu, kata Allah, siapa yang jujur sadaqu dan siapa yang kadhibin. Sehingga barakallahu fikum, para munafikin sepanjang masa terlihat dengan ciri-cirinya. Dan Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Dan kalau kami kehendaki, la'arainakahum, kami akan tunjukkan kepadamu mereka, para munafiqin, kami akan tunjukkan, fala'araftahum bisimahum, dan engkau pasti tahu dengan ciri-ciri mereka, simahum, dengan ciri-ciri mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dengan ujian demi ujian, yumayyad, terpisah antara siapa yang sadaku dan siapa yang kadhib. Dengan ujian demi ujian terpisah mana yang khabith, mana yang tayyib. Dan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, la arainakahum, kami akan tunjukkan kepada kamu, bisimahum, dengan ciri-cirinya. Sehingga barakallahu fikum, ini apa yang tertinggal kemarin dari faedah, bahwa orang-orang munafikin pasti akan dibongkar oleh Allah, pasti akan dibuka tanda-tandanya, ciri-cirinya, dengan kejadian demi kejadian, dengan ujian demi ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat berikutnya atau dalam ayat yang setelahnya, yukhadi'unallah, menipu Allah, dan ini ciri-ciri munafikin. Maka mereka kadang-kadang disebut dengan mukhadi', penipu. Disebut dengan penipu, mukhadi'. Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadhibun. Kata Allah, ketika mereka dibangkitkan nanti, mereka akan bersumpah di hadapan Allah dengan sumpah palsu, sebagaimana mereka bersumpah di dunia dengan kedustaan. Yasabuna annahum ala syai, mereka mengira bahwa mereka bisa untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul kadhibun, ketahuilah mereka adalah orang-orang pendusta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, para munafikin. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya munafikin menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Dan sekian banyak ayat memberitakan bahwa mereka adalah para penipu, bahkan sampai di akhirat mereka masih berupaya untuk berdusta, masih berupaya untuk berbohong dengan sumpah, wallahi demikian, demi Allah aku demikian. Padahal saat itu kalau ada yang berani berdusta, apalagi bersumpah dengan nama Allah dalam dusta, maka dipermalukan. Dengan apa dipermalukan? Yauma tashhad, ketika mempersaksikan lidah mereka, tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka. Maka ketika mereka bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku begini, demi Allah begini, tangannya berbicara, kakinya berbicara. Maka mereka kebingungan, lima syahidtum alaina, kenapa kalian mempersaksikan diriku sendiri? Qul inna a'udzu bikum min Allah, mereka menjawab, antakan Allah, antakan Allah. Allah yang menjadikan kami bisa bicara, yang membuat seluruh makhluk yang berbicara bisa berbicara. Maka barakallahu fikum, Allah katakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Al murad bil marad huna, yang dimaksudkan dengan penyakit, kata syekh, kata muallif Ibrahman Sa'd rahimahullah, yang dimaksud marad asyak wa syubuhat wa nifaq, yang dimaksud adalah penyakit syak, penyakit keraguan, penyakit syubuhat, penyakit kebimbangan atau pengkaburan-pengkaburan, penyakit nifaq, penyakit nifaq, penyakit kemunafikan yang ada dalam hati. Dan itu diriwayatkan dari salaf, diriwayatkan diantaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Mas'ud menyatakan dari unasin min ashabi Rasulillah, dari sekian manusia, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka semua menyatakan fi qulubihim marad ay syak. Mereka semua berkata yang dimaksud dalam hati mereka ada penyakit adalah penyakit syak. Demikian pula diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa fi qulubihim marad, kata Ibn Abbas, asyak, keraguan. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Al-Aliyah, dan Rabi' ibn Anas, dan juga Qatadah. Semuanya menyatakan bahwa fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, adalah penyakit keraguan. Tidak yakin. Amanna billah wal yawmil akhir, kami beriman pada Allah dan yawmil akhir. Padahal hati mereka ragu. Hati mereka tidak yakin. Hati mereka ragu. Ini yang dikatakan penyakit. Adapun diriwayatkan dari Ikrimah dan Tawus, menyatakan fi qulubihim marad ay maradur riya. Marad riya. Riya ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, dan itu sifat yang khas pada munafikin. Sifat yang khas pada munafikin adalah ingin dilihat. Yura'unan nas. Sebagaimana disebutkan tentang salatnya mereka, idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas. Kalau mereka bangkit untuk salat, mereka bangkit dengan malas. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Adapun yang lain diriwayatkan dari Ibn Abbas juga, dalam riwayat lainnya beliau menyatakan bahwa marad yang dimaksud dalam ayat ini adalah maradun nifaq, penyakit nifaq. Persis seperti apa yang dikatakan oleh beliau, oleh al-mufassir, al-muallif dalam kitab kita, Faisir al-Aziz al-Hamid, Taisir al-Karim al-Rahman, yaitu Syekh Abdurrahman Sa'id rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud marad adalah syak wa syubuhat wa nifaq. Lianna al-qalba ya'rudu lahu maradan, karena yang namanya hati selalu dihadapi atau selalu diuji atau dipitnah dengan dua penyakit. Yakhrujan au yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi, yang mengeluarkan hati tadi dari kesehatannya kepada sakit. Menyeret dari keutuhannya kepada kerusakan. Apa dua penyakit ini? Yang selalu mengganggu, yang selalu menghadang di hadapan hati-hati seluruh orang yang menyatakan kami beriman, kami beriman. Yang pertama maradus syubuhat, yang kedua maradus syahawat. Adapun maradus syubuhat al-batilah, penyakit-penyakit syubhat yang batilah. Syubhat, kekaburan-kekaburan. Dan dengan kekaburan-kekaburan, hati menjadi syak. Sehingga enggak bertentangan dengan apa ditafsirkan dari salaf, bahwa makna penyakit adalah syak. Karena yang namanya hati selalu digoda, selalu ditentang, dihadang oleh dua penyakit. Penyakit pertama, marad asyubuhat, penyakit-penyakit syubhat. Yang kalau masuk ke dalam hati, membuat hati jadi ragu. Yang tadinya dia melihat hak adalah hak, setelah masuk syubhat, dia tidak bisa melihat kebenaran. Ini benar atau tidak benar? Ini hak apa batil? Jadi kabur. Yang tadinya dia melihat itu hak, terlihat kayak-kayak batil. Yang tadinya dia yakin itu batil, tiba-tiba berubah seakan-akan benar. Ini barakallahu fikum karena syubhat. Makanya para ulama sangat berhati-hati dari penyakit syubhat. Penebarnya yang menyebarkan syubhat adalah ahlul dalal, ahlul bid'ah. Qala, yang kedua, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, adalah maradu syahawat al-mardiyah, penyakit syahwat yang merusak. Penyakit syahwat adalah tarikan-tarikan syahwat. Walaupun yakin ini benar dan yakin ini batil, dia tahu dalil-dalilnya, dia mengerti ayat-ayatnya, mengerti hadis-hadisnya, ini hak, ini batil. Tetapi karena ada tarikan syahwat, ini memang hak, tapi kalau saya ikuti, rugi saya. Saya akan diusir saya. Saya akan begini, saya akan begitu. Akan sengsara. Ini memang batil, tapi kalau enggak saya kerjakan kebatilan ini, saya enggak dapat untung. Maka dia tetap kerjakan yang batil. Dan dia tinggalkan kebenaran. Yang dia tahu, kalau ini hak, ini batil. Tapi yang hak ditinggalkan, yang batil dikerjakan karena tarikan-tarikan syahwat. Lihat barakallahu fikum. Yang tadi terkaburkan antara hak dengan batil, dengan syubhat-syubhat, dengan pengkaburan-pengkaburan dari ahli bid'ah, ahlul ahwa. Sedangkan yang kedua, dia masih melihat jelas, dia masih mengerti dengan jelas ini hak, ini batil, tetapi kalah dengan tarikan-tarikan syahwat. Maka kata Syekh rahimahullah, qala, fal kufru wan nifaq wasyukuk wal bid'ah kulluha min maradis syubhat. Maka kekafiran-kekafiran, kemunafikan-kemunafikan, keraguan-keraguan, kebid'ahan-kebid'ahan, itu semua bentuk-bentuk penyakit syubhat. Bentuk-bentuk penyakit syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Fitnah-fitnah berupa syubhat. Kulluha min maradis syubhat. Sedangkan tarikan zina, fawahish, maksiat-maksiat, dosa-dosa, khamr, judi, dan sejenisnya. Qala min maradis syahwat. Itu penyakit-penyakit syahwat. Penyakit-penyakit syahwat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayatma'al ladhi fi qalbihi marad. Perhatikan. Ayat ini berbicara tentang munafikin. Allah katakan dengan kalimat fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa tadi? Yang disebutkan oleh semua, hampir semua para ulama dari sahabat dan tabi'in. Penyakit syak. Jenis mana ini? Syubhat atau syahwat? Syubhat. Penyakit syubhat. Keraguan-keraguan. Ini penyakit syubhat. Tetapi dalam ayat lain, Allah perintahkan para wanita-wanita muslimah untuk jangan membaguskan ucapannya, membaguskan suaranya. Nanti akan tertarik orang-orang yang fi qulubihim marad. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit yang mana ini sekarang? Beda dengan yang tadi. Ini penyakit syahwat. Mereka-mereka yang memiliki penyakit syahwat, mendengarkan suara wanita terfitnah. Ini suaranya begini. Bagaimana wajahnya? Bagaimana keadaannya? Duhai kiranya kalau itu adalah begini dan begitu. Barakallahu fiikum. Sama-sama Allah sebutkan dengan kalimat marad. Yang ini munafikin dikatakan fi qulubihim marad, sedangkan yang tadi kalau perempuan berbicara dengan suara yang dibagus-baguskan dalam telpon misalnya, dalam bertanya, walaupun dibalik hijab, fayatma alladhi fi qalbihi marad, kata Allah, akan kepingin, akan terfitnah orang yang di hatinya marad. Marad apa ini? Marad syahwat. Berarti beda. Ada dua marad, marad syubhat dan marad asyahwat. Qala, dikatakan wahiyya syahwatul zina, yaitu syahwat zina. Wal mu'afa man ufiya min hadainil maradain. Adapun orang yang selamat adalah orang yang selamat dari dua penyakit tersebut, yang syubhat dan juga yang syahwat. Fahasala lahul yaqin wal iman, maka didapatkan dalam hatinya keyakinan dan keimanan, dan juga mendapatkan as-sabr an kulli ma'siyah. keyakinannya, keimanannya, karena tidak terfitnah syubhat. Keyakinan akan semakin kokoh kalau dia selamat dari penyakit-penyakit syubhat. Makanya hati-hati. Kita harus menjaga hati kita dari syubhat-syubhat. Jangan bergaul dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Pergaulan bebas dengan berbagai macam aliran-aliran sesat ini akan membawa penyimpangan-penyimpangan dan akan membawa penyakit-penyakit dalam hati, yaitu penyakit syubhat. Adapun jika selamat dari penyakit-penyakit syubhat, maka iman akan kokoh, keyakinan akan kokoh. Sedangkan yang kedua, hati akan mendapatkan sabar yang kokoh, kuat. Kapan? Kalau selamat dari penyakit-penyakit syahwat. Kalau selamat dari penyakit-penyakit syahwat, maka enggak ada tarikan-tarikan ke arah dosa dan kemaksiatan. Farafala fi aswabil afiyah, maka dia akan terlindungi dalam pakaian kesehatan, keselamatan. Barakallahu fikum. Adapun mereka para munafikin, Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah atas mereka penyakitnya. Allah tambah bagi mereka penyakitnya. Dan ini barakallahu fikum apa yang pernah kita bahas dalam kitab Aqidah Tahawiyah, bahwa satu dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang berikutnya. Dan itu jazaan lima fa'ala qablahu. Balasan dari apa yang dia kerjakan di awalnya. Tadinya dia tidak berpikir untuk berbuat dosa sebesar itu. Tetapi karena dosa yang di bawahnya dia kerjakan. Tiba-tiba sampai kepada dosa yang lebih besar. Ketika dia kerjakan dosa yang lebih besar dan dia tetap israr berpindah kepada kebid'ahan, kekufuran, na'udzubillah. Sebagaimana dibahas pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir kita ini, qala rahimahullah bayan li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi. Allah jelaskan hikmah apa yang Allah takdirkan dari kemaksiatan-kemaksiatan 'alal 'asi. Allah takdirkan kemaksiatan-kemaksiatan atas orang yang bermaksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim musabiqah, yang ternyata dosa-dosa tersebut yang Allah takdirkan karena dosa mereka yang sebelumnya. Qala inna a'azakumullah, orang yang belajar mencari ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, membaca Al-Quran dan sibuk dengan sunnah demi sunnah demi sunnah, terjaga dari maksiat. Terjaga dari maksiat. Datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, insyaallah dia terlalu selamat. Kenapa selamat? Sudah di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Sudah di tempat yang saleh bersama orang-orang yang saleh, insyaallah selamat. Dia berbuat perkara penyimpangan kecil saja akan ditegur. Ya akhi, enggak boleh begitu. Iya kan? Bagaimana ketika berbuat sesuatu yang jelek di majlis para thullabul ilm? Malu dia. Dan itu malu yang syar'i. Malu yang syar'i. Selamat. Tetapi kalau dia mulai enggan untuk hadir di majlis ilm, menjauh dari orang-orang salihin, bahkan bergaul dengan orang-orang yang amin, awam, maka mulai bergampang-gampang dengan pelanggaran. Pertama, pelanggaran hanya ikut-ikutan. Saya enggak berbuat, saya cuma duduk. Pelanggaran bukan itu. Duduk bersama orang yang bermaksiat. Itu sudah pelanggaran sesungguhnya. Tapi dia enggak merasa kalau itu dosa. Enggak merasa kalau itu kemaksiatan. Padahal dia duduk bersama orang yang bermaksiat. Mulai. Setelah itu, enggak ada yang tahu ikhwan ahlu sunnah. Enggak ada yang lihat saya. Berbuat lagi yang lebih besar dari itu. Ikut bersama mereka. Ikut berbuat. Dan terus meningkat, meningkat, meningkat, meningkat. Dan yang kedua, ketiga, keempat, jazaan lima fa'alahu qablu. Yang sekian, itu balasan dari Allah karena dia beramal dengan amalan jelek di awalnya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai husnul khatimah. Dan su'ul khatimah, kata para ulama, itu tidak tiba-tiba didapatkan. Tiba-tiba orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun sebagaimana diriwayatkan, sudah tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba berubah jadi ahlul iman. Kata para ulama, itu ada sebab-sebab di awalnya. Di antara sebabnya adalah ketika dia berbuat dosa, hatinya menolak dan berontak. Orang tidak ada yang tahu, taunya di ahli maksiat saja. Tetapi dia sesungguhnya tidak terima dan gelisah. Seorang mukmin adalah apa yang dosa-dosanya membuat jelek dirinya. Ini hatinya gelisah terus. Maka ketika dia tiba-tiba dalam keadaan menghadapi maut, dia ingat dosa-dosanya, dia taubat, berubah. Tetapi mereka yang israr dengan tenangnya, berarti dia sudah punya penyakit yang berbahaya, yaitu al-aman min makrillah, merasa aman dari makar Allah SWT. Penyakit aman dari makar Allah inilah yang menyebabkan nanti dia mendapatkan yang lebih jelek lagi, yaitu su'ul khatimah. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa tenang dari adab Allah? Maka husnul khatimah tadi didapatkan dari awalnya dia selalu gelisah, selalu takut dengan dosa-dosanya. Sedangkan yang ini su'ul khatimah karena sebab awalnya dia memiliki dosa besar, yaitu al-aman min makrillah. Ada seorang yang bertanya kemarin atau malah tadi pagi, bagaimana dengan orang yang berbuat dosa, maksiat-maksiat, kalau ditegur jawabannya ini kan bukan dosa besar, ini kan bukan syirik, bukan bid'ah. Seakan-akan enggak apa-apa. Khamilina azakumullah, ana bilang bahwa itu dosa besar. Walaupun yang dikerjakannya zatnya dosa kecil, tetapi dosa besarnya adalah al-aman, merasa aman dari azab Allah. Itu sudah dosa besar. Dosa besar itu adalah kesyirikan, merasa aman dari azab Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Sehingga barakallahu fikum, bukan perbuatannya, perbuatannya dosa kecil, tetapi ketika dia menyatakan tidak apa-apa, ini kan bukan dosa besar, ini kan bukan maksiat, bukan syirik, ini bukan bid'ah, ini hanya kemaksiatan biasa. Terus kalau kemaksiatan biasa berarti tidak apa-apa. Khamilina azakumullah, ini yang barakallahu fikum sangat berbahaya pada hati seseorang. Qal, dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, hadza hikmah fi taqdiril ma'asi 'alal 'asi. Ini hikmah kenapa Allah takdirkan kemaksiatan pada seseorang ahli maksiat, annahu bisababi dzunubihi musabiqah, itu karena dosa-dosa mereka yang lalu, maka ditakdirkan dosa yang lebih besar. Yabtalihim bil ma'asi lahiqah, Allah beri bencana dia dengan kemaksiatan yang berikutnya, kemaksiatan yang berikutnya. Al mujibah li'uqubatiha, yang mengharuskan dia diazab. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami bolak-balikkan hati mereka dan mata-mata mereka karena mereka tadinya enggak mau beriman di awal pertama kalinya. Maka dia azabnya Allah dengan sekian azab karena mereka awalnya tidak mau beriman. Atau ayat yang semirip dengan itu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan. Artinya ketika mereka berbuat satu penyimpangan, dua penyimpangan, maka Allah sesatkan sekalian lebih jauh dari itu. Akibat perbuatan pertamanya, awwal marrah. Atau sebagaimana yang Allah katakan, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim, adapun yang di hatinya ada penyakit, maka kami tambahkan kejelekannya di atas kejelekannya, kami tambahkan rijis di atas rijis. Fa'uqubatul ma'siyah, maka balasan maksiat adalah kemaksiatan setelahnya. Lihat ucapan beliau, fa'uqubatul ma'siyah al ma'siyatu ba'daha, balasan kemaksiatan adalah kemaksiatan yang berikutnya. Semakin mudah bermaksiat, semakin mudah bermaksiat, semakin terjerumus, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kama anna man tawabil hasanah al-hasanah ba'daha, sebagaimana kebaikan, balasannya adalah kebaikan setelahnya. Dia mengerjakan kebaikan yang ini, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan yang itu. Mengerjakan kebaikan yang kedua, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan yang ketiga. Dan seterusnya, Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Kami tambah orang yang mengikuti petunjuk, kami tambah hidayahnya. Kami tambah petunjuknya. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bahwa keadaan manusia, bahwa mereka yang berbuat dosa-dosa, ternyata di antara bentuk balasannya adalah Allah timpakan dengan dosa yang berikutnya yang lebih besar. Sebagaimana kebaikan-kebaikan. Fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, kami tambah keimanannya, kata Allah. Wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Tadinya dia merasa ini sebagai beban. Awalnya imannya masih lemah, merasanya ini beban. Tetapi dia sabar. Ternyata merasakan nikmat. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Amalan-amalannya sama, ya itu saja. Salat, puasa, zikrullah, ngaji, belajar, ta'lim. Tapi kemarin, ketika waktu lalu, awal memulai merasa kalau itu adalah beban berat. Ternyata setelah sekian lama, dia merasakan nikmat. Bahkan ketika libur lagi sedih. Kok sepi rasanya? Kenapa kok kosong terus, enggak ada kajian? Barakallahu fikum. Kenapa? Kok berubah? Imannya bertambah. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fazadatuhum imanan. Kami tambah keimanannya sehingga yang tadinya terasa beban semakin lama justru semakin nikmat. Dan kalau sudah merasakan ibadah itu nikmat, maka ini masyaallah, dia akan semakin semangat untuk beribadah. Barakallahu fikum.